sekali, tidak seperti yang lain. Banyak cinta yang pernah hadir dalam hidupku, tidak seperti cintamu. Salahkah bila aku tetap memilih kamu? Terus terang aku jatuh cinta kepadamu, sayang. Terus terang aku jatuh hati kepadamu, cinta. Tidak seperti yang lain, tidak seperti yang lain. Kamu sangat lembut sekali, seperti yang lain. Kamu mampu tenangkan hati, tidak seperti yang lain. Banyak cinta yang pernah hadir dalam hidupku, tidak seperti cintamu. Salahkah bila aku tetap memilih kamu? Terus terang aku jatuh cinta kepadamu. Cinta kepada